إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis yang ke-16 bab likulli nabiyyin ayah yu'minu 'alaihal bashar. Bab setiap nabi itu memiliki mukjizat ayat yang dengan ayat tersebut manusia membuat mereka beriman. Hadis yang ke-16 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma mithluhu amana 'alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yawmal qiyamah. Tidak ada seorang nabiku, tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti diberi oleh Allah mukjizat yang membuat manusia akan beriman kepadanya. Disebut dengan ayat. Ayat itu mukjizat, ya. Dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Maka aku berharap agar aku menjadi orang yang paling banyak pengikutnya nanti pada hari kiamat. Kita bahas ya hadis ini sedikit demi sedikit. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya'i nabiyyun." Tidak ada seorang nabi pun, artinya seluruh nabi kita tanpa terkecuali. Siapa itu nabi? Itu seorang laki-laki yang diberikan padanya apa? Wahyu. Dan terjadi ikhtilaf para ulama, apa bedanya nabi dan rasul? Sebagian ulama mengatakan nabi itu tidak diperintahkan menyampaikan wahyu, sedangkan rasul itu diperintahkan menyampaikan wahyu. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dalilnya Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dengan surat apa? Iqra. Dan diangkat menjadi rasul dengan surat apa? Al-Muddathir. Ketika Nabi SAW diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra, apakah ada perintah Rasulullah menyampaikan wahyu? Tidak ada. Kapan Rasulullah diperintahkan menyampaikan wahyu? Setelah diangkat menjadi rasul. Sehingga atas dasar ini kata jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan berarti bedanya nabi itu tidak diperintahkan menyampaikan wahyu. Kata-kata tidak diperintahkan itu tidak menunjukkan menyembunyikan ilmu, Pak. Sedangkan rasul diperintahkan menyampaikan apa? Wahyu. Dan ini pendapat yang dipilih dan dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sementara sebagian ulama mengatakan, oh, perbedaannya rasul itu membawa syariat baru, sedangkan nabi itu tidak membawa syariat baru akan tetapi meneruskan syariat Rasul sebelumnya. Tapi definisi ini kurang tepat. Kenapa? Karena Nabi Adam meneruskan risalah Rasul yang mana? Nabi Adam itu Rasul apa Nabi? Nabi, bukan Rasul. Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Sekarang kalau beliau seorang Nabi, kalau dikatakan Nabi itu tidak membawa syariat baru, terus Nabi Adam ngikutin syariat siapa? Tentu Nabi Adam diberikan oleh Allah syariat, sehingga definisi ini kurang tepat. Allahu a'lam dalam hal ini, yang rajih pendapat jumhur. Ya. Dan setiap nabi pasti diberikan oleh Allah mukjizat, Pak. Untuk apa? Sebagai bukti akan kebenaran kenabian mereka. Bahwa mereka benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun mukjizat setiap nabi dan rasul itu beda-beda. Biasanya mukjizatnya itu disesuaikan dengan keadaan kaumnya. Nabi Isa ya diutus kepada suatu kaum yang memang ilmu kedokterannya sedang kemasan pada waktu itu. Maka Allah berikan kepada Nabi Isa yang sejenis dengan itu. Nabi Musa, beliau hidup di zaman di mana sihir itu sedang kemasannya, Pak. Maka Allah memberikan mukjizat, disuruhnya oleh Allah melemparkan tongkatnya dan tongkatnya jadi ular, sehingga para penyihir itu merasa heran, aneh, karena para penyihir itu tidak bisa menjadikan tongkat jadi ular. Para penyihir itu hanya bisa melemparkan tali-tali kemudian menyihir mata-mata manusia seakan-akan itu jadi ular. Kalau ini tongkat beneran jadi ular. Makanya kemudian ketika melihat itu, para penyihir langsung sujud, langsung beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, karena mereka yakin ini bukan sihir. Yeah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat di saat orang-orang Arab berada pada puncak keemasannya dalam syair-syair Arab dan kefasihan bahasa. Maka Allah turunkan Al-Quran yang sangat fasih. Ya. Kata Rasulullah, tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti diberikan padanya dari ayat-ayat, maksudnya itu mukjizat. Ketahuilah ya akhi, lafaz mukjizat itu baru muncul di belakangan hari. Ya. Kalau yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, hadis, demikian pula salafus saleh, mereka menyebutnya dengan istilah ayat. Maksudnya yaitu mukjizat. Kenapa disebut mukjizat? Karena dari kata ajaza yu'jizu yang artinya membuat orang lemah. Ya, tidak akan mampu melakukan seperti yang dilakukan nabi tersebut. Itu namanya apa? Mukjizat. Kemudian kata Rasulullah, "Ma mithluhu amana 'alaihil bashar, ay anna kulla nabiyyin u'tiya aya aw akthar, taj'al man yushahiduha yu'minu nubuwatan nabi minal bashar." Artinya, setiap nabi akan diberikan oleh Allah satu mukjizat atau beberapa mukjizat yang apabila disaksikan oleh manusia, pasti manusia yakin ini bukan perbuatan manusia, ini pasti dari pencipta alam semesta. Iya. Oleh karena itulah, Pak, rata-rata kaumnya para nabi yang tidak beriman kepada nabi itu tidak berimannya bukan karena mendustakan sebetulnya, tapi karena mereka juhud. Karena kan kita pernah bahas ya, Pak, ya, bahwa kufur itu ada 6 macam. Kufur besar itu ada 6 macam ya. Yang pertama kufur apa? Takdzib. apa itu kafir kufur takdzib? Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat enggak? Seseorang meyakini bahwa Islam Rasul itu dusta dengan hati dan lisannya. Itu namanya kufur apa? Takdzib. Dan kufur takdzib seperti ini di zaman dahulu jarang terjadi, Pak. Yang kedua disebut dengan kufur juhud. Apa itu kufur juhud? Yaitu seseorang meyakini kebenaran Rasul tapi dia mengingkari dengan lisannya. Dia yakin dengan hatinya bahwa Rasul ini benar, tapi kemudian dia tidak mau beriman karena kesombongan dia ataupun yang lain. Contoh Fir'aun. Fir'aun sebetulnya yakin bahwasanya Nabi Musa itu benar. Makanya Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum dhulma wa uluwa. Mereka mengingkari risalah Nabi Musa sementara hati mereka yakin betul akan kebenaran risalah Nabi Musa. Kenapa? Dhulman wa uluwan. Karena kezoliman mereka dan kesombongan mereka. Ya. Itu ya akhal Islam azani Allah ya. Maka ya, ketika mereka melihat mukjizat-mukjizat para nabi itu sebetulnya mereka yakin ini nabi benar. Nabi Saleh. Apa mukjizat Nabi Saleh? Ada yang tahu? Hah? Mukjizat Nabi Saleh apa? Mengeluarkan unta dari batu. Tiba-tiba dari batu keluar unta. Tidak mungkin ini sihir. Dan sebetulnya kaumnya Nabi Saleh yakin betul, Pak, kalau Nabi Saleh itu nabi. Dengan adanya mukjizat itu mereka beriman. Tegak kepada mereka hujah sudah. Tidak bisa menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi itu. Tapi masalahnya mereka juhud, sombong, zolim. Akhirnya kesombongan mereka itulah yang membuat mereka tidak beriman kepada para nabi itu. Ya. Sampai detik ini Al-Qur'anul Karim yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun orang yang bisa membuat seperti Al-Qur'an. Ada? Tidak ada. Allah menantang orang Arab seluruhnya. Silakan buat satu surat sama yang sama dengan Al-Qur'an. Sampai detik ini tidak ada yang bisa, Pak. Bahkan orang-orang kafir Quraisy yang di saat itu mereka kefasihannya luar biasa saja enggak bisa bikin satu surat yang semisal dengan Al-Qur'anul Karim. Maka ya akhi, itu saja sudah sangat cukup membuat mereka itu beriman. Apalagi di zaman sekarang dengan sains dan teknologi yang sangat canggih. Berbagai macam penemuan-penemuan terbaru yang membuktikan akan kebenaran Al-Qur'an itu, subhanallah, Pak. Banyak sekali. Cuma masalahnya ketika mereka melihat Al-Quran benar, kesombongannya muncul. Itu yang membuat mereka tidak mau beriman kepada apa? Al-Quran. Iya. Itu mukjizat namanya. Kemudian Rasulullah bersabda, wa innamakana alladhi utitu wahyan auhallahu ilayya. Sesungguhnya yang diberikan kepadaku ini yaitu Al-Quran dan hadis adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Apa maksudnya sabda Nabi ini, Pak? Karena Nabi sebelumnya mengatakan apa? Tidak ada seorang Nabi pun kecuali diberikan oleh Allah apa? Mukjizat. Kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya yang diberikan kepadaku ini adalah wahyu. Apa maksud hubungannya ini? Nah, terjadi ikhtilaf para ulama dalam memaknainya. Kata Imam Nawawi, ukhtulifa fihi ala aqwal. Ada beberapa pendapat ulama dalam menafsirkan makna hadis ini. Ahaduha, yang pertama, anna kullan nabiyyin u'tiya minal mu'jizat ma kana mithlu liman kana qablahu minal anbiya fa amana bihil bashar wa amma mu'jizati al-'azimah adh-dhahirah fahiya al-Qur'an alladhi lam yu'ta ahadun mithlah. Falihadha qala ana aktsaruhum tabi'an. Maksudnya, pendapat yang pertama mengatakan apa? Ya, artinya setiap nabi diberikan oleh Allah mukjizat. Namun mukjizatku ini yaitu Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang pertama. Wasani, makna yang kedua kata Imam Nawawi, maknahu anna mu'jizatil anbiya alaihi wassalam inqaradat bil ya bin qiradi a'sarihim, bahwa mukjizat-mukjizat para nabi itu dengan wafatnya nabi selesai mukjizat tersebut. Sedangkan mukjizatku ini yaitu Al-Qur'an maka akan terus ada sampai mendekati hari kiamat. Iya. Karena Al-Qur'an ini mukjizat yang abadi, Pak. Sampai akhir zaman. Kenapa, Pak? Al-Qur'an itu pertama sudah dijamin oleh Allah untuk dijaga. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Yang kedua, karena setelah Nabi Muhammad tidak akan ada lagi nabi. Karena setelah Nabi Muhammad tidak akan ada lagi nabi, maka Allah sendiri yang menjaga Al-Qur'an sampai hari kiamat. Beda kalau sebelum Rasulullah. Kalau sebelum Rasulullah, setiap nabi meninggal diganti sama nabi lagi. Nabi ini meninggal diganti lagi sama nabi. Terus estafet begitu. Sehingga wahyu tidak terputus. Wahyu terus-menerus turun. Sedangkan Rasulullah SAW setelah meninggal dunia, wahyu terputus. Maka Allah sendiri yang menjaga Al-Quranul Karim dan tidak akan berubah sampai hari kiamat. Dan ini mukjizat yang paling agung yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun dari para nabi. Iya. Ibnu Hajar merujukkan pendapat yang kedua tersebut. Kata Ibnu Hajar, wa hadza aqwal ihtimalat. Dan ini adalah merupakan makna yang paling kuat kata beliau. Sekarang kita ambil beberapa faedah, Pak, dari hadis ini. Min fawaidil hadis, dari faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, al-faidatul ula, al-hadithu dalilun ala isbatil ayati lil anbiya. Hadis ini adalah dalil bahwa setiap nabi itu pasti diberikan oleh Allah apa? Ayat. Apa itu ayat? Mukjizat. Wahada min rahmatillah ta'ala wa fadli alal umam. Dan adanya mukjizat itu rahmat Allah, Pak. Sebab dengan adanya mukjizat itu, ya, orang tidak perlu capek-capek untuk membuktikan kebenaran nabi. Tapi dengan adanya mukjizat, sebatas orang melihatnya saja sudah yakin ini benar. Dan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Iya. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, "Wa mashtahara minal ulama bi tasmiyatiha albil mu'jizat fa fihi qusur. Wa dhalika li anna al-mu'jizat yadkhulu fiha mu'jizatus saharah wa khawarik asyayatin. Fa at-ta'biru bil ayat khairum min at-ta'bir bil mu'jizat." Kata beliau, adapun yang masyhur di zaman sekarang yaitu penamaan mukjizat. Tuh lihat. Sebetulnya makna mukjizat ini kurang dibandingkan dengan makna ayat. Kenapa? Karena mukjizat itu artinya yang membuat orang lemah untuk melakukan yang seperti itu, Pak. Dan mukjizat kalau maknanya seperti itu, penyihir juga bisa. Buktinya penyihir bisa makan paku, enggak mempan dibacok. Iya. Itu kan jenis daripada sesuatu yang membuat orang apa? Lemah. Maka kata beliau, ungkapan ayat itu lebih bagus daripada ungkapan apa? Mukjizat. Sebabnya dua, kenapa kita lebih bagus mengungkapkan katanya dengan ayat daripada dengan apa? Mukjizat. Sebabnya dua, kata beliau. Yang pertama, kata-kata ayat itu, ungkapan ayat itu, itulah lafaz yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Iya, itu adalah lafaz yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Contoh misalnya Allah mengatakan apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Tuh, lihat. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang kami berkahi di sekitarnya agar kami memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami. Tuh, lihat. Artinya mukjizat. Makanya ungkapan yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu ayat, bukan mukjizat. Jadi yang lebih bagus kita bilang apa? Ayat. Cuma masalahnya kalau saya nyebut ayat ke antum, antum nyebutnya ayat Al-Quran. Ayat berapa Ustaz? Surat apa? Nanti bingung kan? Ya, karena kita sudah terbiasa dengan kata-kata apa? Mukjizat itu. Ya. Faedah yang kedua, al-faedah ats-tsaniyah. Al-haditsu dalilun 'ala anna al-Qur'an al-Karim huwa al-ayatul 'udma allati utiyaha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalil bahwa Al-Qur'anul Karim adalah ayat yang paling agung, mukjizat yang paling agung yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ayat yang diberikan kepada Nabi Muhammad cuma satu, Pak? Mukjizat. Rasulullah mukjizatnya berapa? Banyak. Imam Suyuti mengatakan mukjizat Rasul itu lebih dari 1000. Di antaranya Rasulullah SAW bisa keluar air dari jari jemarinya tuh. Demikian pula Rasulullah SAW ya mendoakan makanan supaya jadi banyak. Demikian pula Rasulullah SAW bisa melihat dari belakang. Ya. Demikian pula Rasulullah SAW membelah bulan yang disebutkan dalam surat apa itu? Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Di antaranya juga Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, balik lagi dalam satu malam. Banyak sekali mujizat-mujizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Namun di antara banyaknya mukjizat tersebut yang paling agung apa? Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'anul Karim. Faedah yang ketiga. Al-haditsu dalilun 'ala anna al-anbiya yatafawatuna fi adadi atba'ihim. Hadis ini juga menunjukkan bahwa para nabi itu jumlah pengikutnya beda-beda, Pak. Yang disebutkan dalam hadis tersebut apa? Ya, di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti diberikan oleh Allah sesuatu yang pasti akan diimani oleh manusia berupa mukjizat atau ayat tadi. Dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku ini adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Maka aku berharap agar aku menjadi orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Ya. Dan ternyata harapan Rasulullah terkabul. di mana nabi yang paling banyak pengikutnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya umatnya banyak anak, Pak. Ya, supaya apa? Banyak umatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwaju al-wadud al-walud." Nikahilah wanita-wanita yang subur kandungannya, banyak anaknya, kata Rasulullah. "Fa inni mukatsirum bikumul umam." Karena aku pada hari kiamat akan berbangga dengan banyaknya umat nanti. Maka jangan banyaknya anak itu sudah membuat Rasulullah SAW bangga, masya Allah. Ya. Faedah selanjutnya ya akhi. Jadi kata beliau hadis ini sebutkan bahwa dalil apa? Hadis ini dalil menunjukkan bahwa pengikut para nabi itu apa? Banyaknya berbeda-beda. Dan disebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, "Uridat 'alayyal umam." Diperlihatkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. "Faraaitu nabiyan wa ma'ahu ruhaytun." Ternyata aku melihat ada nabi yang diikuti oleh suatu kaum. Ada lagi nabi yang diikuti oleh satu dan dua orang saja. Ada lagi nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Masya Allah, ada nabi yang gak punya pengikut, Pak. Ada nabi pengikutnya cuma dua orang, Pak. Itu menunjukkan, Pak, kita di dalam berdakwah itu jangan sampai tujuan terbesar kita adalah banyak-banyakan followers. Iya. Kita gak butuh followers. Yang terpenting kita tujuan dakwah menyampaikan ilmu, dah. Menyampaikan kebenaran. Banyak dai-dai yang tujuan dakwahnya ternyata supaya banyak-banyakan pengikut, Pak. Apa akhirnya, Pak? Akhirnya kayak pramuka, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Yang penting orang senang aja sama dia, dah. Ini boleh, itu boleh, udah. Akhirnya dia tidak berani menyampaikan kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Kenapa? Karena tujuannya ingin apa? Dapat pengikut. Susah. Apalagi di zaman sekarang, ya, dengan adanya media sosial, berusaha bagaimana supaya tidak kehilangan followers. Akhirnya untuk mengatakan, mendakwahkan tauhid, syirik, takut-takut. Untuk menjelaskan bid'ah, sunnah, takut-takut. Kenapa? Karena takut kehilangan apa? Ya, gak usah takut. Tujuan kita dakwah itu sama sekali tidak mengharapkan pengikut. Yang terpenting kita sampaikan dengan ilmiah, jelas, dengan bahasa yang dipahami. Orang mau ikut, enggak ikut, ya terserah. Kita tidak membutuhkan apa? Ya, banyaknya pengikut, Pak. Tapi alhamdulillah, ya walaupun demikian, dakwah sunnah terus berkembang, alhamdulillah. Walaupun para dai-dai tidak mengharapkan pengikut, tapi dengan keikhlasan insyaallah, ya, Allah sendiri yang akan memberikan hidayah, ya, biidznillah. Jadi enggak usah khawatir, Pak. Faedah selanjutnya. Al-hadithu dalilun ala anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam aktsarul anbiya'i tabi'an yaumil qiyamah. Hadis ini dalil bahwa nabi kita, Nabi Muhammad, adalah nabi yang paling banyak mengikutnya pada hari kiamat. Alhamdulillah. Apalagi, Pak, surga itu lebih dari setengah penduduknya dari umat Islam, bayangkan. Alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda apa? Ukhtirtu baina an yudkhal nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah. Aku diberikan oleh Allah pilihan antara separuh umatku masuk surga atau aku diberikan syafaat, maka aku memilih syafaat. Iya. Kenapa Rasulullah lebih memilih syafaat daripada memilih separuh umat Islam masuk surga? Karena dengan syafaat yang masuk surga lebih banyak, tidak Pak? Lebih banyak lagi. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Bahkan Rasulullah mengabarkan bahwa semua umat Islam pasti masuk surga. Rasulullah, kullu umat yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Nah, ada pengecualiannya. Ketika ditanya, siapa yang tidak mau hai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Siapa yang menaatiku, dia masuk surga. Siapa yang tidak mau taat kepadaku, maka ia tidak mau masuk surga. Ya. Jadi ukuran pengen masuk surga itu bukan sebatas omongan, Pak. Saya pengen masuk surga. Ya, semua orang juga pengen masuk surga. Siapa yang masuk surga? Yaitu yang mau menaati siapa? Rasul. Dan untuk menaati Rasul itu gak mudah, Pak. Karena banyak perintah-perintah Rasul itu gak sesuai dengan kepentingan dunia kita. Banyak perintah-perintah Rasul itu tidak sesuai dengan syahwat dan keinginan kita, Pak. Sahih. Iya. Faedah yang selanjutnya. Al-hadithu dalilun ala anal Qur'an sababun likathratil atba'. Hadis ini juga menunjukkan bahwa di antara sebab kenapa Rasulullah SAW paling banyak pengikutnya itu karena adanya Al-Qur'an. Karena Allah turunkan kepada beliau apa? Al-Qur'an li umumi naf'ihi. Karena Al-Qur'an manfaatnya sangat umum. Wa ta'thirihi ala talihi, bahkan sangat memberikan pengaruh kepada orang yang membacanya, Pak. Ya. Orang yang fitrahnya masih bersih, sebatas mendengar Al-Qur'an saja dia pasti tersentuh, Pak. Ya. Faedah selanjutnya. Al-hadithu 'alamun min a'lamin nubuwah. Hadis ini termasuk mukjizat Rasul juga, Pak. Di mana Rasulullah mengabarkan bahwa umatnya itu yang paling banyak jumlahnya. Dan ternyata benar. Iya. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Bab fadlu man aslama min ahli kitabain. Bab keutamaan orang yang masuk Islam dari ahli kitab. Hadis nomor 17 an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW alaihi wasallam salasatun lahum ajran. Ada tiga orang yang mendapat dua pahala. Rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyihi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, seorang ahli kitab yang beriman kepada nabinya lalu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli kitab itu siapa sih, Pak? Hah? Ahli kitab siapa? Yaitu mereka yang diturunkan kepadanya apa? Kitab suci. Siapa yaitu? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Zaman sekarang masih ada enggak Alkitab? Hah? Masih ada enggak? Masih. Karena Allah mengabarkan ahli kitab akan terus ada sampai Nabi Isa turun nanti. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa apa? Wa im min ahlil kitabi illa layu'minan nabi qabla mautih. Tidak ada satupun ahli kitab kecuali pasti beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa sebelum wafatnya Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa belum wafat. Nabi Isa diangkat ke langit. Berarti nanti pas Nabi Isa turun, karena Nabi Isa hanya memberikan pilihan dua, masuk Islam atau dibunuh. zaman Nabi Isa ketika turun itu tidak diterima jizyah lagi, Pak. Jizyah itu artinya upeti, ya. Bagi mereka yang tidak mau masuk Islam, tinggal di negeri Islam, wajib bayar apa? Jizyah. Nah, kalau ketika di Nabi Isa turun nanti, Nabi Isa sudah tidak pakai jizyah lagi. Nabi Isa hanya memberikan dua pilihan, masuk Islam atau dibunuh. Maka di saat itu semua ahli kitab beriman kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tidak ada lagi ahli kitab setelah itu. Iya. Itu menunjukkan bahwa di zaman sekarang masih ada ahli kitab, masih. Karena Nabi Isa belum turun masalahnya, Pak. Ini yang pertama nih, yang diberikan oleh Allah dua pahala. Siapa dia? Ahli kitab yang beriman kepada nabinya, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wal abdul mamluk. Jadi yang dimaksud hadis ini, Pak, ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak boleh dipahami begini. Berarti kalau ahli kitab beriman kepada nabinya saja dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, cuma dapat satu pahala. Benar enggak pemahaman seperti ini? Salah. Iya. Sebab kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus, semua wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini adalah ahli kitab ketika Rasulullah datang, mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah datang, mereka beriman kepada nabinya seperti Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi yang dia itu beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, kepada Taurat. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, Abdullah bin Salam pun masuk Islam. Seperti Salman Al-Farisi yang tadinya memeluk agama Majusi, kemudian masuk Kristen, Nasrani. Ya, kemudian ketika Nabi Muhammad datang, beliau pun beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu ya akhal Islam, azani Allah wa ayyakum. Nah, sekarang di zaman sekarang ternyata banyak Yahudi Nasrani enggak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tapi mereka beriman kepada nabinya. Apakah berarti dari hadis ini kita katakan, oh mereka kalau begitu dapat satu pahala? Enggak. Tidak berlaku untuk mereka. Karena Rasulullah tegas mengatakan apa? La yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Ya. Tidak ada seorang pun Yahudi dan Nasrani yang mendengarkan ajaranku, kemudian mereka tidak mau beriman kepada apa yang aku bawa, kecuali pasti masuk neraka. Hadis itu sahih Muslim. Baik. Kita lanjutkan. Wal abdul mamluk idza adda haqq Allah wa haqq mawalih. Yang kedua, hamba sahaya apabila ia melaksanakan dua hak, hak Allah dan hak majikannya. Siapa sih hamba saya itu, Pak? Di zaman sekarang ada hamba saya enggak? Hah? Enggak ada. Karena syarat hamba saya itu kalau ada peperangan antara negeri Islam dengan negeri kafir, seperti di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan zaman-zaman setelahnya. Ya, ketika daulah Islam berperang dengan daulah kafir, kemudian ditawanlah tawanan-tawanan. Karena ketika terjadi perang, kalah kan pasukan itu. Nah, pasukan yang tertangkap ditawan, jadi ghanimah. Kemudian tawanan ini dibagi-bagikan. Jadi statusnya jadi apa? Budak. Namun Islam sangat menganjurkan apa? Memerdekakan budak. Pasti Pak, kalau terjadi peperangan antara negeri Islam dan negeri kafir, pasti akan terjadi adanya budak, pasti dari hasil tawanan tersebut, itu pasti. Akan tetapi Islam sangat menganjurkan sekali ya, supaya memerdekakan budak. Kita lanjutkan. Hamba sahaya yang melaksanakan dua hak. Yang pertama hak Allah. Yang kedua hak siapa? Majikan. Yang ketiga, yang mendapatkan pahala siapa? Dua pahala. Warajulun kanat indahu amah fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fatazawwajaha falahu ajran. Seorang laki-laki yang memiliki hamba sahaya wanita, ya. Lalu hamba sahaya wanitanya ini diajari, dibimbing, diberikan adab, diajari ilmu. Kemudian dia merdekakan itu hamba sahayanya. Kamu merdeka, dah. Kemudian dia nikahi itu hamba sahayanya. Jadi istrinya, bukan lagi jadi budaknya. Kata Rasulullah, maka ia mendapatkan dua pahala. Iya. Nah kalau boleh enggak, kalau misalnya antum ada seseorang punya budak wanita cantik rupawan, sementara dalam Islam sebetulnya apa, majikan itu boleh mensetubuhi budak wanitanya, boleh. Dalam Islam itu boleh. Tapi ini orang dia ingin memuliakan wanita ini, maka dia ajarkan dulu, dia kasih adab dulu. Setelah dia itu dimerdekakan, kamu merdeka. Setelah itu dia nikahi. Nah ini dapat dua pahala. Syekh Utsaimin mengatakan, menikahi budak yang dimerdekakan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia nikahi budak itu dan maharnya adalah apa? Pemerdekaan tersebut. Dimana dia berkata kepada budaknya, kamu saya mau jadikan istri, tapi maharnya adalah saya merdekakan kamu. Paham tidak Pak? Maka ini boleh. Yang kedua, kamu saya merdekakan dah sebagai wanita yang merdeka. Setelah itu kita lamar, kemudian kita kasih mahar dan yang lainnya, lalu menikah. Nah, ini yang dimaksud oleh hadis. Yang dimaksud oleh hadis yang kedua ini, Pak. Tapi masalahnya di zaman sekarang kita susah ngamalinnya, enggak ada. Antum jangan kira ya, budak wanita itu sama dengan pembantu antum. Salah. Pembantu dianggap budak, ya. Beda. Kalau pembantu itu kerja sama kita masalahnya. Kalau budak itu jadi harta kita, yang kalau kita meninggal dunia boleh diwariskan. Makanya dalam Islam yang namanya hukum perbudakan itu apa? Boleh dijual belikan. Ya, di zaman dahulu itu ada namanya pasar jual beli budak. Karena budak itu sama dengan harta. Ya. Itu. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.